Tebas Nela Karisma DSR Record dan Indra Music. Kita goyang bareng-bareng lagi, Mas. Ada Sabah Video Shooting. Kau sadar kowe tak wanti-wanti nganti tekan saiki.